banyak bicara, artis yang satu ini mau menyapa Anda. Tugasnya memberikan yang terindah, yang terbaik dengan suara merdunya tentunya. Ada Ramayana, ada Miang Community, juga ada Devi Aldiva Ju Pala. Sugi. terima kasih. Yeah. Hati, terima kasih.